Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, di Masjid An-Nisyah. Kita masih membahas tentang kitab Sahih Bukhari, yaitu satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan kita masih membahas tentang kitabul wudu, yaitu hadis-hadis seputar tentang hukum wudu. Tetapi dalam kesempatan sore hari ini, kita akan membacakan beberapa hadis seputar air kencing. Jadi karena seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, di mana Imam Bukhari mencantumkan dalam bab wudu, kitabul wudu ini termasuk adab-adab qada hajat. Itu adab-adab yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menunaikan qada hajat, yaitu buang air besar atau kencing. Di bab yang ke-55 ini dan hadis yang ke-216 dan setelahnya, Imam Bukhari mencantumkan sejumlah hadis berkaitan dengan hukum air kencing dan beberapa adab tata krama berkaitan dengan bagaimana orang menunaikan qada hajat. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, begitu banyak orang mungkin menganggap sesuatu itu sepele, dosanya kecil, tapi ternyata dosanya besar gitu. Karena ketidaktahuan kita kepada sebagian hukum-hukum Islam, syariat Islam. Di antara hal yang disepelekan oleh kaum muslimin adalah tidak menjaga aurat ketika qada hajat dan tidak bersuci setelah menunaikan qada hajat. Mungkin kita menganggap bahwa itu dosa sepele, tetapi ternyata itu adalah dosa besar. Marilah kita sekarang untuk membaca bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan sejumlah hadis yang dibawakan Imam Bukhari. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babun minal kabairi alla yastatiru min baulihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bi namimah. Thumma da'a bi jaridatin fakasaraha kisrataini fawadu ala kulli qabri minhuma kisrah. Faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa aw ila an yaibasa. Berkata Imam Bukhari, minal kabairi, min termasuk litabid, termasuk bagian dari dosa besar, orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Atau dalam makna yang lain, tidak menutup aurat ketika ia kencing. Ya, mungkin kita sering mendapatkan ketika orang itu kencing, ima ketika di tengah perjalanan, atau di mana saja, ia tidak bersuci dari kencingnya, atau kurang perhatian dari kencingnya, sehingga mungkin air kencingnya menetes ke pakaiannya, ke badannya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya, bahwa beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Abbas, marra Nabi SAW bihaitin min hitonil Madinah. Bahwa Nabi SAW melewati satu tempat yang di situ pekuburan. Dan pekuburannya ada dinding pemisah di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi kalau di Timur Tengah seperti di Yaman, di Saudi, kalau di kita kan biasa perbatasan pemilikan itu jarang yang memakai dinding gitu ya, memakai tembok. Biasanya kalau kita ya pakai kayu atau mungkin pohon dan semisalnya. Tapi kalau di Timur Tengah itu pakai tanah sebagai pemisah, satu pemilikan tanah dengan yang lainnya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW melewati satu pekuburan. Lalu beliau mendengar dua penghuni kubur sedang diazab. Jadi beliau Nabi SAW mendengar dari sekian kuburan di situ ada dua penghuni kubur sedang diazab. Jadi beliau mendengarnya. Tapi para sahabat Abdullah bin Abbas yang mengikuti tidak mendengarnya. Lalu beliau berkata, innahuma la yu'adzaban. Benar-benar kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Jadi azabnya sedang berlangsung. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Qala ba'dul ulama yani fi dhonnihima, dalam prasangka kedua orang itu. Kemudian disebutkan dalam riwayat, bala innahuma lakabirun. Sesungguhnya keduanya itu adalah dosa besar, kata. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana ahadu ma la yastatiru min baulihi. Adapun salah satunya di antara dua orang yang sedang diazab, la yastatiru min baulihi. Karena ia tidak menutup aurat ketika kencingnya. Jadi dalam riwayat ini dengan kata-kata la yastatiru, artinya orang qadha hajat kelihatan auratnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yastabra'u min baulihi. Artinya orang itu tidak berhati-hati, tidak melepaskan diri kain dan badannya dari kencingnya. Dalam arti gagabah kalau orang Sunda. Sembarangan kencingnya sehingga air kencingnya menetes ke kainnya atau menetes ke badannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kana la yatanazzahu anil baul. Di mana orang tersebut tidak bersuci dari kencingnya. Jadi kalau yang riwayat yang ketiga berarti sama sekali tidak bersuci. Kalau tadi bisa saja bersuci tapi kurang hati-hati sehingga kencingnya menetes ke kainnya atau menetes ke badannya, sehingga kencingnya kemana-mana. Wakan al-akharu, adapun yang satu lagi, yang shibinamimah, adapun yang satu lagi, dia suka melakukan namimah. Dalam bahasa kita, adu domba. Jadi katakan yang shibinamimah, karena memang orangnya berjalan dari si A ke si B gitu. Yaitu dikatakan oleh para ulama, naklul kalamin nas min ahadin ila ahad li iradatil ibsad. Yang dimaksud dengan namimah adalah menyebar ucapan seseorang si A kepada si B atau si B kepada si A supaya bertengkar. Adu domba, maka dinamakan namimah. Tsumma da'a bi jaridatin, kemudian beliau Nabi SAW meminta pelapah kurma. Bakasaroha kisrataini, lalu memotongnya atau membelah menjadi dua. Ya, bisa dibelah atau dipotong. Fawada ala kulli qabrin minhuma kisrah, kemudian ditancapkan ya untuk setiap kuburannya. Jadi setelah dibagi dua atau setelah dipotong, maka ditancapkan ke setiap kuburan yang didengar penghuninya sedang diazab. Faqila lahu, lalu salah seorang sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, lima fa'al tahada, kenapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah? Jadi kenapa melakukan ini? Qala, maka Nabi SAW bersabda, la'allahu an yukhaffafa anhuma malam taibasa. Mudah-mudahan azabnya diringankan, katanya. Jadi azab dua penghuni kuburan itu diringankan selama si kayu tersebut masih basah. Jadi kalau belum kering, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk meringankan adabnya. Au ila an yaibasa, atau dalam mana yang lain itu sampai kering. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah taala, Imam Bukhari membawakan judul termasuk dosa besar. Orang yang kencing tidak menutup auratnya, termasuk dosa besar. Orang yang kencing lalu tidak membersihkannya, termasuk dosa besar. Orang yang kencing tidak memperhatikan air kencingnya sehingga mengenai kainnya atau mengenai badannya. Maka belum mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Lalu dari mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang kencing tidak membersihkan kencingnya termasuk dosa besar? Karena tidak ada nas, artinya tidak ada nas yang jelas. Beda dengan umpamanya hadis istanibu sab al mubiqat, di mana Nabi SAW mengatakan jauhilah 7 perkara yang mencelakakan kalian. Ya, salah satunya syirik, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian memakan riba, kemudian minum khamr dan seterusnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa Imam Bukhari mengkategorikan atau memasukkan bahwa orang yang kencing yang tidak membersihkan kencingnya itu termasuk dosa besar, itu diambil dari redaksi bahwa Nabi SAW mengkisahkan beliau melewati dua kuburan, melewati pekuburan, kemudian menyebutkan bahwa ada dua penghuni kubur yang sedang diadab. Dengan itu para ulama mendefinisikan apa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil. Qala ba'dul ulama, al-kabair kullu ma'siyatin tu'uqiba bi'adabin, yani fil akhirah. Di antara definisi dosa besar adalah setiap bentuk maksiat yang ada ancamannya nanti yaumal kiamah. Jadi ada ancaman dengan ancaman yang keras, yaitu yaumal kiamah. Ima di alam kubur atau di arsul kiamah ataupun di neraka nanti. Maka itu dinamakan dosa, dosa besar. Nah, Nabi SAW menceritakan bahwa salah satu orang yang diadab di kuburannya tersebut adalah orang yang kencing dan tidak membersihkan apa? Kencingnya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memiliki banyak pelajaran yang harus kita catatnya. Yang pertama, hadal hadis dalilun ala isbati adabil qabri wa anna adabal qabri ala jasadi ala ruhi wal jasadi tabi'un laha. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang adanya adab kubur. Jadi adab kubur itu hak adanya. Dan adab kubur itu akan menimpa kepada orang-orang kafir dan menimpa kepada pelaku-pelaku maksiat, kepada ruh dan jasad. Jadi adab kubur itu akan menimpa kepada ruh dan jasad. Wa hadza al-ijma' inda ahli sunnati wal jamaah. Dan ini telah terjadi kesepakatan di ahli sunnah. Wala nubali alaman ankaruha. Dan kita tidak boleh untuk melihat, mendengar kepada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Paman ankaru azab al-qabri wa na'imiha fahuwa dalun mudil. Orang yang mengingkari adanya azab kubur atau nikmat kubur itu orang yang menyimpang. Dan saya perlu menjelaskan, karena menyebutkan nama boleh ya, kalau itu membahayakan umat. Ada beberapa video itu apa menyebutnya secangkir sufi gitu apanya, Agus Santoso atau apa namanya itu, itu mengingkari hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, kemudian dia mengklaim berisi hadis dengan Quran. Mengklaim bahwa dia adalah orang yang memperhatikan Quran. Tapi yang benar dia tidak memperhatikan Quran. Karena dalam Quran telah ditetapkan dalil tentang adanya azab kubur. Dan dalil tentang adanya nikmat kubur dalam Quran. Dalil yang umum, gampang ya. Para bapak, para jamaah, ketika ditanya mana dalil yang menunjukkan adanya adab kubur atau nikmat kubur, kita jawab dengan ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa maknanya? Bahwa orang mukmin wajib menerima apa yang datang dari Rasul. Yang menunjukkan bahwa Quran adalah wahyu, sunnah adalah wahyu. Maka orang yang kufur kepada sunnah, sesungguhnya kufur kepada Quran. Orang yang tidak menerima sunnah, tidak menerima Quran. Ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan, takdirkan dalam Quran tidak ada adab kubur. Ya. Atau di dalam Al-Quran tidak dikatakan tentang akan turunnya Dajjal. Katakanlah kita terima, tidak disebutkan. Tetapi Allah menyuruh kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bagaimana kita mentaati Rasul? Yaitu membenarkan semua berita yang datang dari Rasul. Ketika Nabi SAW memberitakan adanya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, akan adanya azab kubur, maka setiap orang yang beriman kepada Quran wajib membenarkan apa yang datang dari Rasul. Karena dia tidak dianggap iman kepada Al-Quran sehingga ia iman kepada Rasul. Ayat yang ketiga, ini ayat umum. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ayat yang lain. فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرُ بَيْنَهُمْ. Ini ayatnya jelas ya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan mentaati Rasul. Maka ingkar sunnah, ingkar Quran. Tapi bagi ahlus sunnah, yang memahami Al-Quran, pasti juga beriman bahwa di dalam Quran ada penjelasan tentang adanya azab kubur. Salah satunya disebutkan dalam surah ya, Ghafir pada ayat 45-46 tentang kisah yang Allah kisahkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya. Allah berfirman, An-naru yu'riduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Lihat di sini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka pagi dan petang diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya. Yang dimaksud apa? Ketika di alam kubur. Ketika di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, bahwa ketika kita masuk liang lahat, kemudian para pelayatnya telah pergi, dan tidak lagi terdengar suara ceplek sendalnya, maka datanglah dua malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir. Lalu bertanya dengan apa yang mungkin kita kenal, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Maka ketika orang-orang beriman menjawab dengan lancar, maka disebutkan dalam hadis, maka diluaskan kuburannya sabuna dhira'an, kuburannya akan diluaskan menjadi 70 hasta. Wa yunawwirulahu min nurin, dan akan diberikan cahaya. Lalu dikatakan, nam solihan, tidurlah engkau dengan nyenyak. Kemudian diperlihatkan kepadanya neraka terlebih dahulu. Kalau orang beriman, dilihatkan dulu neraka. Ketika dalam bahasa Sunda, ngarenjag gitu. Ngarenjag bahasa Indonesianya apa? Ketika dia terkejut melihat neraka, maka malaikat mengatakan, sungguh Allah telah menukar, bukan ini tempatmu. Munkar dan Nakir mengatakan, Allah menggantinya nih, tempat kamu adalah surga. sehingga ia berkata, "Ya Allah, percepat hari kiamat." Tapi ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir mengatakan hahu hahu, dia dalam kondisi gagap, maka dihimpitlah oleh bumi ini sehingga remek semua tulang belulangnya. Dalam satu riwayat, maka dipukullah oleh palu dari besi di sininya, sehingga menjerit dengan jeritan yang begitu dahsyat yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian diperlihatkan kepadanya surga. Lalu dikatakan, "Allah mengganti bagimu ini nih neraka," katanya. Maka ia menjerit dan takut dengan neraka itu. Tapi dia berkata, beda dengan orang-orang beriman. Mereka mengatakan, "Ya Allah, tangguhkan hari kiamat." Apa bedanya orang beriman mengatakan, "Ya Allah, percepat hari kiamat"? Orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, "Ya Allah, tangguhkan hari kiamat." Karena orang-orang beriman, ketika mereka itu mendapatkan nikmat di alam kubur, mereka pun tahu bahwa kenikmatan di surga melebihi kenikmatan di sini. Maka mereka ingin cepat untuk mendapatkan nikmat surga. Tapi orang-orang yang kafir, seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan semisalnya, mereka akan mengatakan, "Ya Allah, tangguhkan hari kiamat." Kenapa? Karena mereka tahu, sedahsyat apapun azab kubur, maka itu akan lebih ringan ketimbang azab neraka. Maka oleh sebab itu mereka ingin menangguhkan hari kiamat. Mereka ingin lebih lama di kuburannya. Nah, itu mana? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'ah, dan ketika terjadi hari kiamat mereka dimasukkan ke neraka. Maka ulama ahli sunnah, ulama tafsir ahli sunnah ijma, sepakat bahwa yang dimaksud makna an-naru yu'raduna 'alaiha ini pada alam kubur. Jadi hadis tadi menjelaskan tentang adanya azab kubur, dan bukan penjelasan pokok yang kita jelaskan di hari ini. Kita akan jelaskan nanti di tempatnya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa di antara sebab azab kubur itu lalai terhadap air kencing, atau tidak memenuhi adab di dalam qadha hajat. Perhatikan di sini hadisnya ada tiga riwayat. Ada tiga redaksi. Yang pertama, la yastatiru min baulihi. Para ulama menjelaskan di sini menunjukkan dianjurkan setiap di antara kita ketika qadha hajat menjaga aurat. Menjaga aurat adalah kemuliaan. Menjaga aurat adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Maka orang yang menunaikan qadha hajat kemudian kelihatan auratnya, kelihatan zakarnya. Seperti mungkin begitu banyak orang turun dari mobilnya kencing gitu, sehingga kelihatan auratnya. Atau di mana saja kelihatan auratnya, maka ini termasuk dosa besar, akan menyebabkan adanya azab kubur. Dan ini satu peringatan lebih khusus untuk kaum ibu, ya maaf, kaum Hawa. Para ummahat, para ibu, para akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan kepada para bapak sebagai orang tua atau sebagai suami ini. Peringatkan kaum wanita, peringatkan istri yang belum berjilbab. Catat dengan bahasa saya, kalau orang itu tanpa disengaja kelihatan auratnya, dalam waktu yang terpepet kelihatan auratnya itu menyebabkan akan adanya adab kubur, bagaimana para wanita hari ini yang sengaja mereka memperlihatkan auratnya, mereka lebih berhak untuk mendapatkan adab kubur. Dan mereka akan lebih berganda dosanya ketika begitu banyak kaum wanita yang memperlihatkan auratnya dengan niat yang sengaja. Kemudian di dunia hari ini yang dinamakan media, maka setiap orang yang melihat YouTube atau melihat WA atau apa saja dari laki-laki melihat aurat perempuan itu, maka setiap orang yang melihat itu akan mengalirkan dosa kepada si wanita itu. Jadi wanita-wanita yang sekarang tidak berjilbab dan mengumbar fotonya, bahkan mungkin auratnya di televisi, di YouTube, di berbagai Instagram, maka itu akan menyebabkan dosa yang sangat besar. Karena dalam hadis ini, jamaah kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ummahat kaum Hawa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang kencing saja, dan itu karena kelalaiannya. Tidak ada mungkin orang yang kencing sengaja ingin memperlihatkan auratnya. Tetapi karena kelalaiannya, karena tidak memperhatikannya, maka menyebabkan azab kubur. Maka disebutkan dalam sejumlah hadis, keadaan Nabi SAW apabila beliau akan qada hajat, maka beliau menjauh dari penglihatan orang. Dan ini peringatan yang sangat agung dalam hadis ini. Ini peringatan yang sangat agung dalam hadis ini, karena dikatakan la yastatiru minal bawa. Kemudian dalam riwayat yang kedua dengan redaksi la yastabra'u. Artinya di sini mungkin orang menjaga auratnya, bahkan membersihkan dakarnya ketika kencing, tapi dia kurang perhatian dari tetesan air kencing. Kena kepada kainnya, kena kepada badannya, sehingga ia tidak memperhatikan kesucian badannya, kesucian pakaiannya. Maka ini pun termasuk sesuatu yang diancam dengan azab kubur. Maka dengan itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita qada hajat, perhatikan. Harus hati-hati. Bahkan di antara beberapa adab yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dilarang kencing di tempat yang bawahnya ini keras gitu. Kemudian kita kencing sambil berdiri, kemudian itu akan cipratannya kena kemana-mana. Nabi SAW melarangnya, saking perhatiannya. Kemudian pada riwayat yang ketiga dikatakan layatanazzah. Bahkan ada riwayat yang lain, tanazzahu anil bauli baina amata adzabil qabri minha. Nabi SAW mengatakan bersucilah dari kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan karenanya. Artinya begitu banyak orang yang akan merasakan azab kubur nanti disebabkan karena lalai terhadap kencingnya. Karena dianggap dosa apa? Dosa kecil, dianggap lalai gitu oleh kita. Maka Nabi SAW memperingatkan di sini. Nah, ini tentang kencingnya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini sebagai dalil bahwa air kencing manusia adalah najis. Jadi air kencing manusia adalah najis. Dan ini ijma. Ijma kesepakatan para ulama. Nanti akan disebutkan kewajiban kita untuk bersuci dari air kencing. Bersuci dari air kencing. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa namimah termasuk dosa besar. Jadi namimah termasuk dosa besar. Dan di dalamnya adalah ghibah. Kita mungkin tidak akan begitu mendalam bahasan ini, karena kita sedang membahas tentang qada hajatnya. Tapi perlu diingatkan, di dalam hadis ini kan yamshi bin namimah. Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi WA, Instagram, YouTube atau sebagainya, mungkin dalam bahasa orang Tasikmalaya, orang melakukan namimah memang ngingkig gitunya, berjalan datang ke si A, tahu enggak si B ini ngomongin kamu begini. Kemudian datang ke si B, tahu enggak si A ngomongin kamu gini, sehingga ketemu bertengkar. Nah, ini namimah zaman dulu itu. Tapi namimah zaman sekarang mungkin seseorang duduk di kursinya, duduk di tempat di kursinya, duduk di rumahnya melakukan namimah. Lewat apa? Lewat sekarang itu teknologi. Lewat apa? Lewat media. Maka oleh sebab itu pintu ke neraka dari media begitu banyak. Sebagai pintu kebaikan dengan media ini adalah begitu apa? Begitu banyak. Mungkin orang bisa cerai suami dengan istri hanya karena tulisan kita di WA. Mungkin orang bisa memutuskan hubungan dengan yang lainnya karena tulisan kita di WA. Bahkan satu negara, bahkan mungkin satu kaum, bahkan satu kelompok bisa bertengkar gara-gara tulisan kita. Ya, namimahnya sekarang udah canggih gitu ya. Namimahnya lewat media. Nah. Kemudian yang selanjutnya, di dalam hadis ini ada beberapa poin yang harus kita pahaminya. Pertama, apakah hadis ini menjadi satu dalil bahwa disunnahkan bagi kita kalau kita menguburkan jenazah menancapkan kayu yang basah? Ya, seperti menancapkan hanyuang. Tahu hanyuang? Banyak ya, kalau milenial yang pah. Yaitu yang suka di kuburan ya. Atau apa aja gitu ya. Mungkin yang biasa kuat itu apa? Yang wangi, yang bunganya bagus itu apa namanya? Hah? Kemboja ya. Kemboja dan semisalnya. Apakah disunnahkan bagi kita untuk menancapkan kayu atau pohon dengan tujuan untuk meringankan adab penghuni kubur? Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya tidak bisa diambil itu gitu, dan bukan termasuk sunnah. Bahkan ini berbahaya. Pokoknya sengaja gitu menancapkan kayu ya, dengan tujuan tadi ya. Kenapa alasannya itu tidak disunnahkan? Bahkan berbahaya. Sisi bahayanya bahwa kita su'ubon bi'akhina, kita telah jelek prasangka dengan saudara kita. Di mana antum saya menganggap ini penghuni akan diazab. Siapa yang tahu? Orang soleh kok gitu. Ya. Adapun Nabi Hasalam dengan wahyu, apa ya, ada yang tahu bahwa penghuni kubur ini akan diazab? Tidak ada yang tahu. Kalau kita melakukannya maka mengandung makna su'ubon. Su'ul adab al-akhina. Dianggap kita buruk kepada saudara kita, kepada teman kita. Dan itu tidak boleh. Yang kedua, tidak dapatkan riwayat bahwa Nabi SAW setiap menguburkan jenazah menancapkan kayu. Yang terjadi ini ada kebetulan saja. Jadi kebetulan saja. Maka itu tidak bisa diambil apa? Tidak bisa diambil satu istinbat itu. Tidak termasuk sunnah. Nah, adapun mungkin kita menancapkan seperti hanjuang atau bunga kemboja untuk tanda saja bahwa itu adalah kuburan, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau bertujuan untuk mengeringankan ya, adabnya, maka itu tidak boleh. Karena maknanya su'udzon kepada saudara kita. Yang kedua, bolehkah kita juga berdalil, beristimbat dengan hadis ini, bahwa kita dianjurkan untuk bertasbih bermalam-malam, bertasbih berhari-hari, bertakbir di pekuburan dengan alasan untuk meringankan kesulitan penghuni kubur. Dalilnya apa katanya? Bahwa salah satu hikmah kenapa kayu itu dicancapkan, karena kayu-kayu itu bertasbih. Kayu-kayu itu apa? Bertasbih. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman bahwa seluruh makhluk bertasbih. Pohon-pohon bertasbih. Bebatuan bertasbih kepada Allah ta'ala. Bertasbih kepada Allah ta'ala. Tetapi kita tidak tahu apa tasbih mereka. Tidak tahu tasbih tasbih mereka. Nah, jawabannya itu pun tidak menunjukkan kepada kesimpulan itu. Dan tidak boleh diambil kesimpulan itu. Kenapa? Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan kedua pelepah kurma itu tidak berkaitan dengan tasbihnya gitu. Kenapa? Karena tasbihnya makhluk-makhluk Allah itu tidak terbatas dengan waktu sampai kering kayu itu gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Karena selamanya makhluk-makhluk itu bertasbih. Kayu bertasbih. Maka alasan Nabi Hasan menancapkan itu harapan Nabi Hasan, doa Nabi Hasan itu sampai keringnya kayu itu. Dan itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang lain juga tidak didapatkan satu hadis atau satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya mereka melakukan tasbih di atas kuburan dengan tujuan untuk meringankan dosa penghuni penghuni kubur. Dan ini juga tadi katakan su'udzon kepada penghuni penghuni kubur. Karena Nabi SAW mengetahui itu diadab karena dengan wahyu. Jadi bukan prasangka tetapi dengan wahyu. Sementara kita tidak tahu. Gitu. Tidak tahu. Nah, ini diantara beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan dari hadis ini. Nah, kemudian yang terakhir. Di dalam hadis ini pelajaran yang sangat agung. Siapa kedua penghuni kubur ini? Jadi siapa kedua penghuni kubur ini? Apakah dia orang kafir atau dia muslim? Ada sebagian orang dan disebutkan kepada segelintir para ulama bahwa kedua penghuni kubur ini adalah orang kafir. Tetapi pendapat yang hak muslim. Pendapat yang benar adalah muslim. Apa alasannya? Yang pertama, orang kafir diadab selamanya di alam kuburnya. Oleh sebab itu, adab kubur itu terbagi kepada dua. Ada adab kubur yang daim, ada adab kubur yang munqati. Ada adab kubur yang selamanya, bagi siapa? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Selama mereka berada di alam kubur, maka mereka akan diazab. Yang kedua, azab kubur yang terbatas. Yaitu, usatul mu'minin, minal muwahidin. Yaitu, orang-orang yang berdosa di antara ahlul iman. Maka akan diazab biqadri dzanbihi. Akan diazab dengan seukuran apa? Dosanya. Artinya tidak selamanya di diadab, tapi akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Nah, itu yang pertama. Ya. Alasan yang kedua, bahwa doa Nabi Wasallam itu tidak akan diijabah kalau untuk orang kafir. Karena Nabi Wasallam berharap dengan menancapkan dua pelapah kurma itu untuk meringankan azab penghuni kubur itu. Nah, dan itu terjadi, menunjukkan bahwa kedua penghuni kubur itu adalah apa? Musot, yaitu pelaku dari orang mukmin yang memiliki apa? Yang memiliki apa? Memiliki dosa gitu. Jadi yang memiliki dosa. Nah, ini adalah diantara ya hal yang penting di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kita tambahkan hadis berikutnya sebelum kita membuka pertanyaan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu ma jaa fi ghusli al-bauli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min baulihi wa lam yudhkar siwa baulin nas. Qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim, qala hadatsana Ismail bin Ibrahim, qala hadatsani Rauh bin Qasim, qala hadatsani Atha bin Maimun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kana Nabi sallam idza tabarraza li hajatihi aitaitu bima'in fayaghsilu bihi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad ibn Musanna, qala hadatsan Muhammad bin Khazim, qala hadatsana A'mash an Mujahid an Tawus an bin Abbasin, qala marra Nabi sallam bi qabrayni fa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaman bi kabir. Pama hadu ma fakana la yastiru minal bauli wa amal akharu fakana yamshi bi namimah thumma akhadha jaridatan rutbatan fashaqqa bi nasfaini fa gharasa fi kulli qabrin wahida fa qalu ya rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Berkata Imam Bukhari, bab kewajiban mencuci dari kencing. Jadi kewajiban mencuci kencing. Bab ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Karena bab ini mengandung dua makna. Artinya apa? Bersuci ketika setelah kencing. Yang disucikannya apa? Zakar. Kemudian bab bersuci dari kencing itu mengandung makna lain. Kalau kain kita terkena kencing, maka wajib apa? Dicuci. Kalau badan kita terkena kencing, maka wajib apa? Dicuci. Kalau satu tempat, imak tanah atau karpet atau tembok, lantai ada kencingnya, maka wajib apa? Dicuci. Jadi di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama, bab bersuci dari kencing. Maksudnya apa? Kalau orang setelah kencing, maka wajib membersihkan zakarnya. Yaitu zakar tempat keluarnya apa? Kencing. Itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan, maka terancam adab apa? Adab kubur. Yang kedua, hadis ini menunjukkan apa? Kalau kencing kena ke pakaian kita, atau kencing kena ke badan kita, atau kencing mengenai tempat yang kita butuhkan untuk ibadah, maka wajib tempat itu untuk apa? Dicuci. Itu adalah maknanya. Berkata Nabi Sallam kepada sahabatnya, kepada artinya penghuni kubur, sesungguhnya dia tidak bersuci dari kencingnya. Dan beliau tidak menyebutkan kecuali kencing manusia. Nah, Imam Bukhari memaksudkan di sini bahwa kencing yang sepakat najisnya adalah kencing manusia. Adapun kencing binatang, seperti kita telah jelaskan sebelumnya, bahwa pendapat yang kuat, kencing binatang, jika binatang itu haram dagingnya, maka kencingnya adalah najis. Dan jika binatang itu halal dagingnya, maka air kencingnya tidak tidak najis, seperti kencing unta, kencing kambing, kencing kerbau, kencing sapi, maka itu tidak najis. Dan itu penjelasan yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Imam Bukhari ingin membantah pendapat yang mengatakan semua kencing adalah najis. Salah satu yang menunjukkan bahwa kencing binatang yang dagingnya halal tidak najis, itu udah lewat kita, tentang kisah para sahabat melewati satu kampung, lalu ada orang-orang atau ada satu kelompok dari Oronia bertamu kepada para sahabat, maaf. Kemudian mereka terkena penyakit perut. Jadi si tamu-tamu tersebut terkena penyakit perut. Maka meminta kepada Nabi SAW pengobatan. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiapkan air susu unta dan kencingnya. Jadi mengobati penyakit perut di saat itu dengan air susu dan kencingnya unta. Sehingga sembuh. Tapi setelah sembuh, hianat itu, kaum Waroniyah itu. Bahkan membunuh salah seorang di antara para sahabat. Atau sejumlah di antara para sahabat. Maka akhirnya mereka dihukum oleh Nabi SAW di saat itu. Jadi mereka dihukum oleh Nabi SAW. Nah, para ulama beristimbat bahwa air kencing unta itu tidak najis. Karena Nabi SAW menjadikannya sebagai apa? Obat. Kalau najis tidak mungkin dijadikan sebagai apa? Sebagai obat. Ya. Kemudian Nabi SAW tidak menyuruh kepada para sahabat untuk mencuci bekas gelas-gelas atau bezana-bezana yang disediakan untuk air kencing dan susunya untuk dicuci. Kalau itu najis, maka mesti disuruh untuk mencucinya. Ya, untuk apa mencucinya. Jadi bab ini menunjukkan bahwa apa kewajiban untuk mencuci dari air kencing, dan yang melalaikannya adalah termasuk dosa besar. Mungkin sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Kita akan membuka, silakan untuk beberapa pertanyaan, baik pertanyaan tentang apa yang kita bahas atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dipersilahkan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan sore hari ini berkenaan dengan orang-orang yang lalai dan juga hukum untuk membasuh atau cebok dari buang air kecil. Dan sahabat Gema Islam, ternyata bukan hanya berdosa tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang menanti bagi orang-orang yang lalai dalam bersuci setelah buang air kecil, khususnya di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat Gema Islam dan juga jamaah Masjid Aisyah Bantarsari Kota Tasikmalaya, kita akan masuk dalam segmen tanya jawab, dan kita persilahkan kembali bagi sahabat Gema Islam ataupun jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah, ikhwan ataupun akhwat, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan juga kami persilahkan bagi yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Baik panitia, mohon dibantu untuk mic-nya, ada yang ingin bertanya langsung. Baik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dua pertanyaan, boleh? Silahkan. Oke, sebelumnya saya Irfan dari Singaparna. Ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama itu, kalau misalkan kita kencing berdiri itu meskipun sudah dibasuh zakarnya, apakah masih menyisakan sisa-sisa kencing? Karena sunahnya kencing itu kan jongkok ya, seperti itu. Kalau misalkan berdiri, apakah masih menyisakan sisa-sisa kencing tersebut? Dan yang kedua, apabila kita khawatir misalkan dalaman kita terkena sedikit cipratan dari air kencing, apakah dianjurkan untuk melepaskan dalaman kita kemudian sholat atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, insyaallah. Kaum muslimin dan akhi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. beberapa bab lagi akan datang. Pertama, hukum kencing berdiri ya. Ya. Di antara adab kencing, abdolnya sambil duduk ya. Kencing sambil duduk, kenapa dikatakan lebih abdol? Dengan tiga alasan pentingnya. Alasan yang pertama, lebih menjaga dari kesucian. Karena kalau berdiri mungkin ya bisa kemana-mana gitu. Tapi ketika duduk, maka kemungkinan untuk air kencing itu kemana-mana lebih sedikit. Sisi yang kedua, dari sisi penelitian sebagian kedokteran, bahwa ketika duduk, kencing ataupun buang air besar itu lebih mudah untuk keluarnya gitu. Jadi lebih mudah untuk keluarnya. Tapi kencing sambil berdiri itu tidak haram. Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatatil qaum fabala qa'ima. Bahwa diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum. Artinya menunjukkan bahwa qadha hajat itu di tempat qadha hajat, dalam bahasa orang Jawa Barat di tempat anu nyingkur gitu. Di tempat yang jauh dari pandangan orang dan tidak tercium juga baunya oleh orang. Maka beliau melihat Nabi Hasan kencing sambil berdiri gitu. Berarti menunjukkan bahwa kencing sambil berdiri tidak haram. Tidak termasuk pelanggaran apa? Syariat. Akan tetapi lebih abdol orang itu kencing sambil duduk. Kemudian dari pertanyaan ini, kita tidak diperintahkan untuk takaluf. Apa itu takaluf? Ya, memberatkan diri itu. Di dalam kitabul Gumarom ada hadis yang bunyinya idza bala ahadukum falyantur salasan. Yang bunyinya apabila salah seorang di antara kamu itu kencing, maka urutlah dakarnya tiga kali. Jadi di situ ada hadis yang bunyinya kalau seseorang kencing maka urutlah dakarnya tiga kali. Tapi hadisnya dhaif sekali, dhaif, lemah sekali hadisnya. Jadi hadisnya adalah lemah sekali gitu. Maka bukan termasuk sunnah ketika orang itu kencing harus mengurut dakarnya. Harus mengurut dakarnya. Lalu apa yang mesti dipegang oleh kita? Al-yakinu la yuzalu bisya. Bahwa keyakinan itu tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Jadi tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Dan termasuk penyakit yang menghinggapi banyak orang muslim adalah was-was dengan air kencing. Jadi termasuk tipu daya syaitan kepada orang beriman adalah was-was dengan air kencing. Jadi was-was dengan air kencing. Maka oleh sebab itu kalau kita kencing, yakin aja bahwa kita telah menunaikan kewajiban bersuci. Lalu kita tawakal kepada Allah. Dan tidak boleh menyisakan dalam hati kita keraguan. Karena syaitan itu disebutkan memang di dalam hadis, ada syaitan yang khusus menggoda Bani Adam tentang kentut dan kencing gitu. Maka disebutkan di dalam hadis kan yukhayyal mafibat nih, bahwa syaitan itu akan menggoda kita untuk menghayal tentang apa yang ada dalam perut kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fala yakhrujanna min salati hatta yasma sautan aw yajida rihan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sekali-kali kamu membatalkan sholatmu atau membatalkan wudukmu sehingga mendengar suara atau mencium bau. Kalau perasaan jangan diikuti. Gitu. Maka demikian juga ketika orang, aduh kayaknya tadi menetes, gitu. Kayaknya tadi kena, nah, jangan diikuti. Sehingga yakin, gitu. Al-yakinu layuzalu bisyak. Gitu. Ya. Itu jawabannya. Ya, silakan yang lain. Nah, Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya. Kami silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada jamaah kita yang ingin bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Pipin dari Sindangkasih. Ustaz, izin bertanya begini, Pak. Kalau sekarang ini kan, kalau kita misalkan masuk ke toilet, itu kan ada toilet yang mungkin yang bikin itu kurang tahu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sedangkan untuk qada hajat kan atau kencing atau beristinja itu kan sebaiknya tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat. Nah, dalam pandangan syariat itu sebaiknya kita bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini juga udah kita bahas di bab berikutnya ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya larangan naha Rasulullah antastaqbilal qiblata wa antastadbiru biqaitin au baulin dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat dan membelakanginya. Tapi ada hadis Abdullah bin Umar bahwa dikisahkan annahu raqiya Baita Hafsah. Para Nabi sallam yaqdi hajatahu yastaqbilu syam mustaqbirul Ka'bah. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar naik ke atap rumahnya Hafsah, yaitu kakak beliau. Yaitu salah seorang istri dari Nabi sallam, putrinya Umar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau tanpa sengaja melihat Nabi sallam menunaikan qada hajat membelakangi kiblat menghadap ke Syam. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada hajat. Di antara para ulama ada yang membedakan, kalau kita qada hajat di tempat terbuka maka dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau kita qada hajat di tempat tertutup, di kakus atau di WC, maka tidak mengapa membelakangi kiblat. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu sebagai periwayat hadis yang tadi melarang tentang Nabi sallam, maka beliau datang ke negeri Syam. Waqad buniyat al-marahid nahwal Ka'bah. Faqala fanastaghfiru anha. Dan dia mendapatkan sejumlah toilet dibuat menghadap Ka'bah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari beristighfar kepada Allah karena dianggap ini dosa-dosa, katanya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beristighfar kepada Allah ketika melihat toilet-toilet telah dibangun menghadap kiblat. Nah, maka dari sejumlah hadis ini menunjukkan bahwa solusi yang tepat bagi kita ketika kita mendapatkan satu toilet kakusnya ataupun tempat qada hajatnya menghadap kiblat atau membelakanginya, maka bagi kita tidak usah ikut posisinya, gitu. Ya, kan tidak harus ikut posisi toilet itu, gitu. Kita bisa menyalahi toilet tersebut, gitu. Dan itu lebih aslah, lebih tepat bagi kita semua. Tapi bagi kita yang ingin membangun rumah, membuat toilet, maka sejak awal semestinya toilet itu dibangun menghadap utara, utara atau menghadap selat, apa, selatan itu. Jadi tidak menghadap barat atau timur itu. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Kita cukupkan untuk penanya dari jamaah dua orang karena kita harus membaginya dengan pertanyaan dari sahabat Gema Islam atau pemirsa. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukum untuk bersuci setelah kencing juga berlaku untuk seorang anak yang berkebutuhan khusus dan sudah balig atau dewasa Ustaz? Nah, kebutuhan khusus ini apakah hilang ingatannya atau apa? Kalau berkebutuhan khusus biasanya anak, apa bahasanya? Idiot gitu ya. Iya, nah Ustaz. Harus. Iya. Rupi al-qalamu an salasin. Anina imi hatta yastaiqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yafi'a. Nabi SAW mengatakan diangkat hukuman, diangkat perintah, taklif bagi tiga kelompok orang. Yang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga dewasa, orang yang hilang ingatan sehingga dia sehat. Tidak berakal itu ada dua jenis. Jadi orang yang dikatakan tidak berakal dalam dunia psikolog ada dua gitu. Yang pertama yang dikatakan orang gila gitu. Orang hilang ingatan. Ya seperti mungkin kita melihat orang di pinggir jalan dan sebagainya. Yang kedua yang memang tidak normal akalnya. Mungkin dengan istilah-istilah ya, mungkin bahasa idiot itu ya. Itu tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Maka apabila dia kencingnya itu tidak bersihkan, itu tidak berdosa bagi dia. Tapi bagi yang mengurus ada sisi lain, menjaga kesehatan kan itu. Walaupun ketika tidak qada hajat atau tidak membersihkan kencingnya, tidak berdosa bagi anak itu, bagi orang itu, tetapi bagi kita sebagai orang yang memperhatikan anak kita, ada nilai lain yang harus diperhatikan, yaitu apa? Kesehatan, kebersihan itu. Ya, apa? Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hukum Allah, syariat, manfaatnya masuk ke dua sisi. Ada manfaat dunia, ada manfaat apa? Akhirat. Ya, cuci tangan sebelum makan. Ya. Kemudian toharoh itu ada sisi nilai maslahat dunia. Maka tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kita punya orang tua umpamanya yang pikun, kemudian anak yang punya kebutuhan khusus, maka harus diperhatikan qada hajatnya, harus diperhatikan kencingnya. Untuk apa? Untuk menjaga apa? Kesehatan. Karena tentunya itu akan menyebabkan sakit bagi dia dan sakit bagi juga orang orang lain. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga sahabat muslim pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari sahabat Gema Islam, dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, bagaimana cara mensucikan kasur yang sering terkena air kencing anak Ustaz dan darah haid? Apakah cukup dilap dengan lap basah menggunakan air walaupun ketika kering masih ada bekasnya Ustaz? Iya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam ilmu fikih menghilangkan najis itu dengan tiga kategori besar. Jadi hilangnya najis dengan tiga kategori besar. Yang pertama bil ghusli, yaitu dengan mencucinya, atau yang mewakili mencuci seperti dengan tanah. Yang kedua bisababi taghayyuri halihi, dengan sebab berubah zatnya. Jadi berubah sifatnya dari benda tersebut. Di dalam ilmu fikih dinamakan dengan istihalah. Istihalah. Contoh, umpamanya najis khamar jadi cuka umumnya. Kalau menurut jumhur, khamar itu najis. Tapi ketika berubah jadi cuka, maka hilang atau berubah hukumnya. Karena cuka suci, khamar adalah najis. Yang ketiga, bisababi dhihabu ainihi, dengan sebab ainnya itu tiada. Ima bisababi rih au bisababi tulil zaman. Ima disebabkan karena angin atau alam atau karena lamanya. Lamanya. Contoh, kalau ada lantai kencing anak, kemudian mungkin udah berhari-hari tertarik oleh matahari dan semua alam, sehingga tidak ada lagi zatnya, maka berarti hilang. Demikian juga sekarang mungkin kasur-kasur yang udah dibikin memang dengan ada zat yang apa, akan hilang dengan sendirinya, dengan terhirup oleh apa, udara dan semisalnya. Ya, pokoknya cukup kita mencucinya dengan air, kemudian dengan itu sebab itu akan hilang. Jadi ini teori bahwa najis itu tiada. Najis itu tiada. Ima dicuci langsung dan hilang di saat itu. Ima perubahan dari satu zat ke zat yang lain, atau ainnya tidak ada, maka dianggap sesuai itu menjadi apa? Suci. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih banyak untuk jawabannya kembali. Pertanyaan terakhir untuk menutup jumpa kita di sore hari ini. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara atau tata cara buang air kecil dan membersihkannya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi agar kita terbebas dari azab kubur, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya. Ya. Adab qadha hajat mungkin sudah dijelaskan. Pertama, disunahkan untuk menjauh dari pandangan orang, yaitu menjaga aurat. Kemudian tidak boleh kencing di air yang tergenang. Tidak boleh kencing di lubang. Tidak boleh kencing di bawah pohon yang orang suka berteduh di situ. Tidak boleh kencing di mata air yang orang di bawah sana akan mengambil air. Ini adab-adab ya. Karena kita tidak boleh memadorotkan orang lain. Kemudian tidak boleh kencing juga di tempat yang keras, yang memungkinkan cipratan-cipratan dari kencing kita akan mengenai kain kita. Ini bagian dari adab. Adab. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Tidak boleh memegang dakar dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Tidak boleh membersihkan dakar dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Lebih afdol selama ada air adalah dengan air. Tidak mengapa dengan tanah atau batu atau dengan tisu ketika tidak ada. Ya. Adapun tata caranya tidak ada kekhususan, pokoknya harus seperti apa tidak ada. Tapi itu natural dalam kehidupan manusia, kita mengetahui bagaimana mencuci zakar kita. Dan mencuci zakar cukup mencuci tempat keluarnya, tidak wajib mencuci semuanya. Barangkali itu adabnya gitu yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang ada. Nah, kemudian sebelum kita menutup kajian ini, saya senantiasa juga memperingatkan kepada diri saya untuk mengoptimalkan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh. Jangan lewatkan untuk puasa di hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Siapa yang memiliki keleluasaan, jangan lupa juga untuk memberi buka kepada orang yang puasa. Karena memberi buka kepada orang yang puasa di bulan Dzulhijjah ini akan dilipat gandakan. Bahkan pahalanya lebih besar ketimbang memberi buka orang yang puasa Ramadan. Karena dengan hadis mamin ayamin al-amul salih ya ahabu ilallah min hadihi al-ayam. Kemudian jangan juga kita melalaikan yang memiliki harta untuk berkurban di hari ke-10-nya. Dan di antara catatan yang penting kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bertakbir, bertasbih bagian dari amalan-amalan yang mulia. Tapi jangan sampai menghidupkan malam Idul Adha dengan takbir, dengan tasbih, kemudian meninggalkan sholat Idul Adha. Keutamaan sholat Idul Adha dan syiar sholat Idul Adha lebih agung dan lebih mulia dari bertakbir di malam Idul Adha. Gitu ya. Apalagi sampai orang itu semalam suntuk. Bahkan tidak ada sunnahnya secara khusus memakmurkan malam itu dengan satu ibadah khusus ya. Enggak, seperti biasa saja. Dan kita jangan sampai kita melalaikan, yaitu apa? Untuk sholat Idul Adha. Ya. Karena itu adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga. Catatan penting ini. Apa yang banyak dilakukan oleh umat Islam hari ini, mungkin sholat Idul Adha, kebiasaan we, gitu. Ini biasalah. Kemudian kurban juga seperti hal-hal biasa saja. Saya mah udah biasa setiap tahun. Sholat, takbir, kemudian menyembelih, mesti dengan dua catatan penting. Yang pertama, setiap di antara kita harus merasa bahwa berkurban, berpuasa tanggal 9-nya dan sholat id harus merasakan bahwa itu adalah syiar. Kita harus merasakan bahwa itu adalah perintah Allah, sehingga terasa dalam diri kita itu ketundukan ibadah kepada Allah dengan takarrub yang sempurna. Jadi jangan udah biasa saja gitu, ritual biasa. Yang kedua, ingat bahwa catat keikhlasan. Kita jangan merasa bangga telah membagi-bagikan binatang kurban. Kemudian kita ingin mendapatkan pujian dari orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq ittaqarraba kurbanan." Fataqubbila min adhima wa lam yutaqabbal minal akhir. Kemudian Allah berfirman di ujung ayat, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka berita tentang kisah anak Adam. Ketika kedua anak Adam sama-sama berkurban, sama-sama menyembelih, yang satu sembelihannya diterima di sisi Allah dapat pahala, yang satu tidak diterima. Lalu Allah mengakhiri, hanyalah Allah akan menerima pengorbanan kurban dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu adalah orang yang ketika mengamalkan ibadah merasakan senang diperintah Allah. Dia tahu bahwa itu disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alaqah dengan Sang Pencipta Allah ada. Kecintaan kita kepada Nabi Sallam ada. Beda dengan orang yang ibadah begitu saja. Dan yang kedua adalah orang yang mengamalkan amalan dengan apa? Dengan ikhlas. Oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, jaga keikhlasan kita dan juga jaga iman kita di dalam melaksanakan setiap amal soleh. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bertemu di pekan depan setelah kita beridul adha, ya. Insyaallah idul adha pada hari Jumat ya, pada hari Jumat, ya. Dan udah dijelaskan hukumnya kemarin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.